Mitra bisnis, Kwikiandi berpandangan seandainya krisis di Eropa dan Amerika terus berlanjut, Indonesia tidak akan banyak terkena dampaknya, lantaran masih memiliki kekayaan alam yang bisa menopang perekonomian. Meski demikian, Kwikiandi juga berpandangan, hanya segelintir pemilik modal di tanah air yang benar-benar bisa terbebas dari himpitan krisis. Mengingat, dalam sistem ekonomi liberal, para pemilik modal bisa secara leluasa mengeksploitasi kekayaan alam yang sebenarnya milik seluruh bangsa. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui Kwikiandi. Pak Kwik, apa benar rakyat di level grassroots saja yang akan merasakan dampak dari krisis ekonomi global? Ya, di grassroots, orang kaya tidak akan terpengaruh apa-apa. Coba bayangkan, itu kalau pendapatan setiap manusia $2 per hari, 20 ribu gitu ya, itu yang miskin itu 50%. Kalau itu dianggap sebagai garis kemiskinan, yang miskin itu 100 juta lebih. Ini ukuran Bank Dunia yang dianggap hebat. Jadi $2 itu kan 20 ribu. 20 ribu per hari berarti 200 ribu, 600 ribu per bulan. Nah, dulu yang diyakini begini. Kalau orang itu pendapatannya di bawah $1 per hari, konsumsinya itu miskin. Nah, itu yang miskin sedikit gitu. Tetapi kalau dinaikkan menjadi $2, yang cuma 20 ribu, yang cuma 600 ribu sebulan, itu yang miskin itu 100 juta. Bagaimana? Rakyat yang 200 juta ini memiliki kekayaan alam di bawah perut bumi yang begitu mahal. Tapi nyatanya kalau diberi uang $2 per hari saja sudah enggak ada itu. 100 juta enggak ada yang mendapat $2. Baik, Pak Kwik. Jika kita melihat gerakan anti Wall Street yang mengkritisi sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan para kapitalis, apakah ini awal dari kejatuhan kapitalisme? Oh ya, tidak begitu. Jadi tergantung yang diartikan kapitalisme apa gitu. Karena kata kapitalisme itu ditafsirkan banyak sekali. Jadi ada yang netral, ada yang kapitalisme otomatis mesti jahat. Kalau buat saya yang dinamakan kapitalisme itu isme itu adalah faham. Faham yang membolehkan orang-orang pribadi mempunyai modal. Mempunyai modal dan modal itu dipakai untuk berusaha dengan motif memperoleh laba. Nah, kalau dalam arti yang netral seperti itu ya tidak akan mungkin. Demikian Kwikiandi, saya Mary Agustin.